Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadithu Jabir ibn Abdillah. Man hafizal hadith falyaqra. Yang hafal silahkan membaca. Sampai mana? Ma sana'a bika rabbuk? Faqala ghafara li. Faqala ma li araka? Faqassaha Masya Allah, barakallahu fikum, zadakumullahu ilman wa hirsa. Allahumma ghafir lilhafidhin alhadithi laylah. Nah, yang enggak sempat menghafal, jangan patah semangat ya. Tetap dihafal walaupun panjang hadisnya, lafadznya asing, itu semua adrenalin yang harus ditaklukkan oleh para pemuda. Bisa dipahami? Nah, seperti yang sering sekali kita sampaikan berulang kali dari kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadith qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang hafal banyak hadith, maka akan kuat hujjahnya. Sebelum kita lanjut, sedikit tambahan faedah supaya difahami dengan baik. Kita kenal sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seorang hamba ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata walala. Ya kan? Hadis ini ada dalam Arba'in Nawawi nomor 13 atau 12? 12. Aywa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, di antara hal-hal yang tidak bermanfaat yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim, itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Kitabul Fawaid. Ada sebuah pasal judulnya Faslun Asyaratun La Yuntafa'u Biha. Pasal 10 hal yang tidak ada manfaatnya harus ditinggalkan. 10 perkara panjang. Di antaranya, ya, saya sebutkan di antaranya saja. 1. Badanun mu'attalun an ta'atihi wa taqarrubihi minallah. Jasad atau fisik yang nganggur, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hal-hal yang harus dijauhi. Kekuatan fisik kalau tidak digunakan di jalan ketaatan, ini termasuk perkara yang mengurangi kesempurnaan iman seorang hamba. Kalau masih ada kesempatan, ada kekuatan, ada kemampuan, jangan dibiarkan nganggur. Di antara tanda kesempurnaan Islam seorang hamba, tidak membiarkan kekuatan yang ada pada fisiknya hilang kecuali digunakan pada jalan ketaatan. Wa minha, di antara 10 bab tadi, tidak urut, ada beberapa bab setelah ini, beliau mengatakan wa fikrun yajulu fima la yanfa. Pikiran yang digunakan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya, pikiran, akal, hati, daya ingat, daya hafal, dan lain sebagainya, memori, ketika digunakan, diisi, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu juga bisa berpengaruh dengan kesempurnaan iman. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Nah, sebagai seorang santri yang diberi fisik, diberi pikiran, jangan sampai daya ingat kita, hafalan kita, memori kita, hati kita dibiarkan nganggur. Ya, padahal punya kemampuan, punya potensi untuk menghafal. Saya yakin antum jauh lebih cerdas dari yang antum bayangkan. Ya, tidak menutup kemungkinan di antara antum banyak yang setara dengan Al-Imam Daruqutni rahimahullah. Ngantuk-ngantuk hafal. Banyak di antara antum setara dengan Imam Bukhari. Ya kan? Cuman belum tahu kalau dirinya ini setara Imam Bukhari. Ya. Mungkin karena belum bangun dari tidurnya, ya merasa ndak, saya ndak bisa, saya ndak sanggup, saya ndak mampu. Padahal dalam dirinya, dalam jiwanya itu ada kekuatan besar yang tidak dia sadari. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Andai kata dia berikan kesempatan pikirannya, raganya untuk menemukan jalur ketaatan yang tepat, ya akan muncul keajaiban-keajaiban. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Banyak di antara antum yang hafal Quran. Para penghafal Quran, adzkiya, cerdas-cerdas. Kalau mudah hafalan Quran, hafalan hadis lebih gampang. Ya, lebih gampang. Naam. Tayib, kita masuk pada pembahasan hadis ini. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa faedah. Seingat saya dua faedah ya. Dua faedah untuk hadisnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Selanjutnya faedah yang ketiga, khanifidina azani Allah wa iyakum, anna al-maghfirah tatajazza' kama anna al-uqubah tatajazza'. Ampunan yang diberikan kepada seorang hamba terkadang dibagi-bagi sebagaimana hukuman, ya, sebagaimana hukuman juga diberikan kepada seorang hamba ada kalanya dibagi-bagi. Ada sebagian dari tubuhnya diampuni, yang lain tidak. Begitu pula sebaliknya, ada sebagian anggota tubuhnya yang dihukum, sementara yang lain tidak. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ampunan dari Allah juga demikian, tata jazza, dibagi-bagi. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Nanti di yaumul qiyamah, saat kita dihisab, dosa-dosa yang belum bertaubat, kalau dosa yang sudah bertaubat, itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanggungan. At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu, yang sudah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, putih bersih. Permasalahannya ketika mati punya tanggungan dosa belum bertaubat, maka ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatajazza, bisa saja dibagi-bagi, yang ini diampuni, yang ini tidak. Yang ini dihukum, yang itu tidak. Demikian seterusnya. Sangat jelas dari hadisnya Jabir yang sedang kita baca pada malam hari ini tentang kisahnya Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika melihat dalam mimpinya saudaranya yang bunuh diri diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagian tangan yang dia rusak pada proses bunuh dirinya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan untuk yang itu, yang tangannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian sudah dirusak maka tidak dikembalikan seperti bentuk semula. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya, fadlul hijrah, keutamaan hijrah ilal Madinah, ke kota Madinah. Apa keutamaannya? Li'annal hijrah tukaffiru adzunub, pahala hijrah bisa menghapus dosa pelakunya meskipun belum bertaubat. Di dalam hadis ini, sahabat dari Tufail ibn Amr bunuh diri. Kalau bunuh diri otomatis belum sempat taubat. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya terancam dengan hukuman di neraka karena dosa bunuh diri termasuk dosa besar. Diampuni karena hijrahnya laki-laki tersebut ke kota Madinah menemui baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan amalan ini, wa hadhil fadilah, amalan yang utama semacam ini, khanibidina azani allahu wa iyakum, min fadailis sahabah al-muhajirin, merupakan keunggulan yang dimiliki oleh sahabat muhajirin. Naam. Amma ba'dahum, adapun orang-orang setelah mereka, setelah generasi para sahabat, falaysa lahum haddun min hadhil hijrah, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka mengalahkan atau menandingi para sahabat dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah, kesempatan hijrah dari Mekah ke Madinah sudah ditutup dengan adanya Fathu Makkah. Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Sementara kewajiban hijrah itu berlaku dari negara kafir pindah ke negara Islam. Itu namanya hijrah. Fanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dengan adanya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Yang sudah tinggal di Makkah, silahkan tinggal di Makkah. Tidak ada lagi keharusan untuk keluar dari kota Makkah. Dan kesempatan ini hanya Allah berikan kepada sahabat muhajirin. Wa bihadhil fadilah, dengan keutamaan ini pula, kanal muhajirun afdal alal ansar, sahabat muhajirin lebih afdal dari sahabat ansar, bila khilaf, tanpa khilaf di kalangan para ulama. Secara umum, sahabat muhajirin lebih afdal daripada sahabat ansar, karena mereka memiliki amalan besar yang tidak bisa ditandingi oleh umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, bagaimana dengan umat-umat setelah para sahabat, apakah masih ada hijrah bagi mereka? Jawabannya na'am, masih ada hijrah, tetapi hijrah mereka masih di bawah hijrahnya para sahabat. Ya, hijrah yang dilakukan setelah para sahabat itu nilai pahalanya masih di bawah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Tetapi kewajiban hijrah itu tetap berlaku sampai datangnya hari kiamat. Ya, apa itu hijrah? Yang sudah belajar usulul thalathah faham insyaallah taala. Al-hijrah maknaha al-intiqal, pindah. Ya, hijrah itu artinya pindah tempat. Hijrah ada dua bentuk. Yang pertama, al-hijratu min baladil khawfi ila baladil amni, pindah dari negara atau wilayah yang mencekam menuju wilayah yang aman. Pindah dari daerah konflik menuju daerah yang damai. Meskipun sama-sama wilayah kafir. Kehijrati sahabah ilal Habasyah. Seperti hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama. Habasyah ketika itu baladu ahlil kitab, negerinya ahlul kitab. Ahlul kitab Nasrani itu kafir. Ya, kalau orang sekarang bilangnya nonis, ya, non-Islam kan gitu ya. Non-Muslim. Naam, mereka bukan Muslim. Nasara saat ini bukan Muslim. Kafir, iya, kafir. Walaupun sebagian mereka enggak terima dengan istilah kafir, ya maaf-maaf kata kan gitu ya. Nah, kafir. Kalau memang enggak senang disebut kafir, baca dua kalimat syahadat. Itu ya toh. Nah, kalau belum mau baca dua kalimat syahadat, Nasrani kafir, non-Muslim. Ya, senang enggak senang non-Muslim. Jangan panggil kafir. Ya, kami itu non-Islam. Iya, non-Islam itu kafir. Kasar sekali kalimat kafir itu. Kita enggak terima. Kalau enggak terima, baca dua kalimat syahadat, enggak kafir. Ya, udah bisa. Saya enggak pengin jangan disebut kafir. Ya, saya juga enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, panggil saya dengan nonis. Ya, nonis yang kafir. Itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya. Habasyah, negerinya ahlul kitab. Negerinya Nasara ketika itu. Ardul kufar. Ya kan? Negara kafir. Tetapi Rasul mengizinkan para sahabat untuk pindah ke sana mencari suaka, perlindungan. Ya. Karena Mekah ketika itu mencekam. Bahkan ada di antara para sahabat disiksa dengan tidak manusiawi sampai gugur, meninggal dunia. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Maka diizinkan untuk pindah mencari perlindungan, mencari suaka ke sana. Itu hijrah jenis pertama. Boleh disyariatkan. Yang kedua, al-hijratu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah dari negeri kekufuran, negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, kahijrati sahabah min Makkah ilal Madinah. Seperti hijrahnya para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Qablal fathi, sebelum fathu Makkah. Naam. Hagarai hanibidina azani allahu wa iyakum. Wa min makna al-hijrah, termasuk makna hijrah, al-indiqal minal ma'siyah ila ta'ah. Berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, ini yang populer di kalangan kaum muslimin saat sekarang dengan istilah hijrah. Gitu ya, hijrah. Dari yang tadinya enggak taat menjadi taat. Itu hijrah yang syar'i. Ada sebagian yang main-main dengan kalimat hijrah. Ya toh, enggak 100% hijrahnya. Saya hijrah tat dulu pacaran konvensional, sekarang pacaran syariah. Kayak bang, kan fidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, dulu pacaran konvensional Ustaz, pegangan tangan, ya seperti yang diketahui lah. Nah, sekarang pacaran syariah, jaga jarak 1 meter. Ya, minimal 1 meter. Ya, physical distancing gitu ya. Nah, jaga jarak. Ya, kita cuma ngobrol saja Ustaz. Manggilnya juga akhi dan ukhti. Ya, bukan lagi beb atau yang lainnya, enggak, tapi manggilnya akhi dan ukhti. Ya, yang laki-laki dipanggil akhi, yang perempuan dipanggil ukhti. Ya, kadang kebalik-balik Ustaz. Maklum masih hijrah kan gitu ya. Ya, kebalik-balik kadang-kadang. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Itu namanya hijrah. Iya Ustaz, hijrah. Bukan hijrah. Itu namanya main-main dengan lafaz hijrah. Bisa dipahami? Naam. Wa fihi aidan faedah yang lain dari hadis ini. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Fadlu At-Tufail Ibni Amr Ad-Dausi. Keutamaan Tufail Ibni Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Apa keutamaannya? Wadhalika min jihadaini. Ada dua keutamaan yang terdapat dalam hadis ini. Satu, hirsuhu ala salamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa himayatihi anil musyrikin. Hirsuhu ala salamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa himayatuhu anil musyrikin. Sahabat Tufail betul-betul tulus menginginkan keselamatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan menawarkan penjagaan dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya, ditawarkan, ya, wahai Rasul, saya punya apa namanya benteng milik kabilah Daus di Yaman, itu sudah turun temurun kokoh tak tertandingi. Ya, silahkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk pindah ke sana, akan kami lindungi. Ini keutamaan Tufail radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-jihadu thaniyah, sisi yang kedua yang menunjukkan keutamaan Tufail ibnu Amr, hijratuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat muhajirin, hijrah menemui Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun tidak dari Mekah ya, tetapi dari daerahnya, dari Yaman. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Pindah menetap di Madinah, ingin dekat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wahihi ayuban faedah yang berikutnya, fadlul ansar, keutamaan sahabat Ansor. Ya, keutamaan sahabat Ansor. Nampak dari lafad yang antum hafalkan tadi, fa'aba dhalikan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak tawaran Tufail ibni Amr. Lilladhi dhakharallahu lil Ansor, karena Allah sudah menjanjikan hijrah itu ke negeri Madinah dan dilindungi oleh sahabat Ansar. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah untuk hadisnya Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, tentang kisahnya Tufail ibni Amr Ad-Dausi. Sudah masuk isya belum? Belum. Tayyib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Berkata al-Imam an-Nawawi, bab firrih allati takunu qurbal qiyamah. Bab penjelasan tentang angin yang akan muncul menjelang hari kiamat. Taqbidu man fi qalbihi syai'un minal iman, yang akan mencabut dengan izin Allah siapa saja yang memiliki keimanan walaupun sedikit dalam hatinya. Asalkan dia mukmin, walaupun dikit sekali sisa keimanannya, mati. Ya. Dan itu sudah menjadi salah satu tanda asyratus sa'ah al-kubra, tanda kiamat besar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada satu hadis di sini yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadisnya pendek dan saya minta pertemuan berikutnya dihafalkan oleh semua pihak, dari syabab, lughah, begitu pula kismudin, terutama dintika, karena tadi tak tengok kok dintika ini enggak kelihatan wajah-wajah manisnya. Ya, dintika kan masya Allah wajahnya itu manis, manis sekali. Ya, jangan minum kopi di dekat dintika. Kalau antum pecinta kopi pahit, akan terasa manis. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, meskipun ini baru teori saja, belum terbukti. Ya, saya minta pertemuan berikutnya hadis ini dihafalkan. Syabab, lughah, din 1, din 2, din 3, hafalkan semua, termasuk yang din 3. Din 1 fardu ain. Ya. Besok semoga saya diberi umur yang panjang, ketemu dengan antum pekan depan. Ya. Dan masih diberi ingatan yang segar, nanti tak bawa absensinya. Ya, din satu yang enggak setoran, ya, yang di luar masjid nanti kasih laporan. Tat, ada fulan din satu enggak setoran, nanti laporkan ke saya melalui warokoh, ya kita panggil ke depan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum untuk din satu. Ya, karena saya wali kelas din satu. Nah, kalau saya wali kelas din 3 akan lebih bengis. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ingat ya. Baik, yang MTF hafalkan juga. Ya, MTF hafalkan. Mau MTF 1, 2 apalagi kelas sih? Takmili kan gitu ya. 2A, 2B, 2C ada. Nah, ya, semua jenjang MTF hafalkan. Ya, MTQ kalau mau hafalan, tafadhol masykura. Ya. Ada MTQ di sini. Hah? MTF. Ali MTF. Beta kira MTQ lain. Ya, salam masyaallah. Allahumma barik, barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Labas ya, dihafalkan. Mudazawijun yang ikut, ya hafalan juga insyaallah ta'ala. Kayaknya memang butuh digalakkan untuk hifzul hadith. Ya, terutama pada darus am. Kalau dulu zaman awal-awal Ustadzuna Abu Abdillah membuka kajian Sahih Bukhari, kemudian As-Sahihul Musnad Nima Laisa Fis-Sahihain, nah itu hafalan hadis betul-betul diperhatikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ya, satu persatu ditanya, fulan ini kenapa tidak dihafalkan? Masya Allah, kadang juga dipanggil maju ke depan, atau panggil fulan takadam maju, setoran di depan. Ya, kalau dulu sebut nama, Ya, sekarang kan enggak boleh ya. Kalau dulu sebut nama, subhanallah, fulan yang sering disebut namanya ini tersohor seantero Nusantara. Ya. Kenal semua sama fulan satu ini. Sehingga ketika dia lulus mau nikah, bingung. Saking banyaknya yang mau, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Itu yang disebut dalam majelis, ya kan? Nah, belum tentu yang enggak disebut nilai jualnya turun, siapa bilang? Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu dulu sangat digalakkan. Mutazawijun pun juga hafalan kala itu. Ya, dan nampaknya sunnah ini sudah mulai redup. Ya, dan insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat geliat untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu harus dinaikkan lagi, disemarakkan lagi biidnillahi ta'ala. Ya, nah hadis yang akan saya baca pendek harus dihafalkan semua jenjang. Sak mutazawijun, ya nanti kalau saya lihat ada mutazawijun yang nongol, ya kita minta untuk setoran, ya termasuk takmir masjid, ya kalau ada kelihatan, ya setoran, kan gitu ya. Nah, apalagi kalau santri mutazawijun double berarti. Dua kali setoran nanti insyaallah. Satu di belakang, satu di depan insyaallah ya. Nah, moro-moro pekan depan hilang kabeh. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Abdah, baknya disukun. Ad-Dabbi telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi, thiqatun min ahli al-Basrah. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad, Abu Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz ibn Muhammad, Abu Muhammad Ad-Darawardi, muhaddithun min tabi'it tabi'in, termasuk muhaddith tabaqahnya atba'ut tabi'in. Thiqatun rubbama yahimu fi hadithihi. Nah, status beliau itu thiqah, tapi ada apa namanya label lanjutan thiqatun rubbama yahimu fi hadithihi. Beliau thiqah tapi kadang-kadang salah dalam menyampaikan hadith. Nah, status rawi yang seperti ini hukum asalnya yusahahu hadithuhu, hadithnya disahihkan. Ma lam yakun min awhamihi, selama bukan kesalahan rawi tersebut. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullah. Kana Ad-Darawardi idza haddatha min hifdzihi yahimu. Kata Imam Ahmad, Ad-Darawardi yaitu Abdul Aziz ibnu Muhammad, kalau menyampaikan hadis dari hafalannya yahimu, sering salah. Wa idza haddatha min kitabihi fana'am. Tapi kalau meriwayatkan dari kitabnya, dari catatannya, fana'am, baru thiqah. Ya, diterima riwayatnya Ad-Darawardi. Masya Allah. Wa Abu Alqamah Al-Farwi. Dan juga Abu Alqamah Al-Farwi. Abu Alqamah rajulan, ada dua yang punya kunyah Abu Alqamah. Yang kebetulan nisbahnya juga sama, Abu Alqamah Al-Farwi. Sama-sama Al-Farwi. Rajulan, dua orang. Yang satu Abu Alqamah Al-Farwi Al-Akbar. Yang kedua Abu Alqamah Al-Farwi As-Saghir. Ada yang kabir, ada yang saghir. Terus yang tergolong syaikhu syaikhi Muslim dalam riwayat ini yang mana? Yang dimaksud dalam riwayat ini Abu Alqamah Al-Farwi Al-Akbar, yang gede. Ya, yang lebih sepuh. Ismuhu namanya Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Farwah Al-Madani Thiqatun. Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Farwah Al-Madani Thiqatun. Naam. Amma Abu Alqamah Al-Farwi As-Saghir fahuwa, adapun rawi yang kedua dengan nama yang sama Abu Alqamah Al-Farwi As-Saghir, ismuhu namanya adalah Abdullah ibnu Isa. Abdullah ibnu Isa. Fihi nadhar. Hadisnya perlu diteliti. Bukan termasuk rawi yang thiqah. Kunyahnya sama, nisbahnya juga sama, namanya juga sama. Sama-sama Abdullah. Yang kabir Abdullah bin Muhammad. Yang saghir Abdullah bin Isa. Statusnya juga beda. Yang kabir thiqatun minal muhaddidin. Yang saghir fihi nadhar. Nah, sering meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif dalam bab fadail ba'dil a'mal. Keutamaan amalan-amalan tertentu, di antaranya ini masih ingat karena unik hadisnya. Riwayatnya Abu Alqamah Al-Farwi As-Saghir, yang saghir Abdullah bin Isa. Ya, hadisnya pendek tapi dhaif, dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Katanya, ya, dalam hadis tadi disebutkan safiru tasihhu. Ya, safiru tasihhu. Safarlah, kalian akan sehat. Banyak safar, makin sehat. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Pengin sehat, keliling dunia. Gitu ya. Nah, ini kalau didengar agent travel, khalas. Nah, gitu ya. Tuh, buka agent travel, kendaraan, bus, kereta api, kapal selam. Kan gitu ya. Nah, judulnya misalnya ya, judulnya. Ya, agent travel barokah dindua, gitu ya. Barokah dindua menyediakan kendaraan supir lepas kunci, bisa semua kendaraan ada, moda transportasi darat, laut, udara punya. Ya, pesawat pribadi ada, mau nyupir sendiri, dipiloti sendiri silahkan, gitu ya. Nah. Jargonnya, ya, jargonnya pakai hadis ini. Safiru tasihhu. Anda ingin sehat, ya, safarlah bersama agen Barokah Dindua. Hubungi nomor sekian sekian sekian sekian. Nah, tapi hadisnya dhaif. Ya, kalau dengar hadis ini, wah langsung mohon maaf Pak, dhaif hadisnya. Gitu ya. Nah, tayyib. Nah, ini namanya serba-serbi. Qala, keduanya berkata Abdul Aziz dan Abu Al-Qamah. Haddatsana Sofwan ibnu Sulaim. Telah menceritakan kepada kami Sofwan ibnu Sulaim Al-Madani, tabi'iyun, faqihun, thiqatun. An Abdullah ibni Salman, dari Abdullah ibnu Salman Al-Madani. An abihi, dari ayahnya Salman Al-Aghar. Abu Abdullah thiqatun. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yaman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim angin yang berhembus dari arah Yaman. Al-yana minal harir, lebih lembut dari sutra. Jadi hembusan anginnya itu lembut. Ya, hembusan angin itu macam-macam. Ya toh, ada hembusan angin yang menenangkan. Ya toh, ada hembusan angin yang ya antara enak dengan tidak enak kan gitu ya. Ada hembusan angin yang menyakitkan. Kalau datang ke daerah dingin, ya, yang tropis, ya, bukan yang subtropis misalkan, datang ke sana musim dingin, ya toh. Kena hembusan anginnya, begitu kena pipi antum itu kayak kena jarum, ya nyelekit anginnya. Bukan seperti itu, ya, ada angin yang hembusannya luar biasa, ya toh, memporak porandakan. Nah itu tornado namanya, ya toh. Jangankan antum, ya seng rumah mencelat. Khanifidina zani allahu wa iyyakum, bis ya terbang kalau kena angin tadi. Bukan seperti itu anginnya, tapi lembut, ya sepoi, lebih lembut dari sutra, kata Nabi. Fala tada'u ahadan fi qalbihi, angin tersebut tidak menyisakan seorang pun yang dalam hatinya. Qala Abu Al-Qamah, Abu Al-Qamah mengatakan dengan lafaz mithqalu habbatin, yang dalam hatinya ada seberat biji. Wa qala Abdul Aziz ibn Muhammad mengatakan mithqalu dzarratin, seperti atom. Kalau habbah diartikan biji sawi, kalau dzarrah atom yang lebih kecil lagi, ya lebih kecil lagi dari atom, sub atom, ya itu ngelihatnya itu harus mendelik kan gitu ya, atau mendelik ya, itu harus mendelik pakai kaca pembesar baru kelihatan benda dengan ukuran zarrah atom itu tidak bisa dilihat dengan mata normal, ya kalau mendelik dengan seksama pakai kaca pembesar baru kelihatan saking kecilnya. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum, min iman, berupa keimanan, menandakan ada iman tapi sangat sedikit imannya, tapi itu keimanan. Illa qabadathu, melainkan mati saat itu juga. Jadi anginnya berhembus dari arah Yaman, menyisir seluruh daratan bumi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. semua manusia akan dilewati oleh angin tersebut. Yang punya keimanan, bahkan sisa-sisa keimanan, kalau riwayatnya Abu Al-Qamah, mithqalu habbah. Ya, setitik. Nah, ini ada titik debu di apa namanya meja ini. Ya, itu habbah. Antum enggak kelihatan. Ya, cuman setitik itu toh, tapi itu iman mati. Kalau riwayatnya Abdul Aziz, dzarrah, lebih kecil lagi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada keimanan tapi sangat kecil, sangat tipis. Berubah keimanan dalam hatinya, qabadathu, mati seketika. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena sudah habis waktunya, insyaallah untuk faedahnya kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Fadhal adzan terlebih dahulu. Ba'da adzan kita jawab pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح.